Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum min shiddati 'adabiha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah masih menjelaskan seputar bahwa Al-Qur'an itu diperuntukkan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Tersisa beberapa penjelasan, di antaranya adalah Syekh menyebutkan laqad rajat fikratu qira'atil Qur'an lil mauta, sungguh telah tersebar pemikiran tentang dibacanya Al-Qur'an untuk orang yang mati. Sampai-sampai menjadikan qira'atul Qur'an ini sebagai tanda atas kematian, sehingga hampir-hampir engkau tidak mendengarkan Al-Qur'an yang disiarkan di radio dalam bentuk yang berkesinambungan, hingga ternyata engkau tahu bahwa ada seorang pemimpin, seorang tokoh yang meninggal. Jadi sebab kenapa ada bacaan Al-Quran yang dibaca dengan sifatnya mustamir, berkesinambungan, karena ada seorang tokoh, seorang pemimpin yang meninggal. Dan apabila engkau mendengarnya dari sebuah rumah, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, maka engkau akan tahu bahwa di rumah tersebut ada takziah dan ada acara kumpul-kumpul atas orang yang meninggal. Subhanallah, beliau menyebutkan sebuah contoh, dan ini adalah contoh dari kisah nyata. Ada seorang ibu yang mendengarkan dari ahadiz zairin, dari salah satu pengunjung, yang dia membaca Al-Quran terhadap anaknya ketika anaknya sakit. Jadi anaknya sakit, ada orang yang berziarah dari beberapa orang, kemudian salah satu dari mereka membaca Al-Quran. Fasahat, maka dia pun berteriak, Inna ibni lam yamut. Anakku belum meninggal hingga engkau membacakan Al-Quran kepadanya. Jadi sampai demikian barakallahu fikum, pemahaman ini tertanam di tengah-tengah masyarakat bahwa barakallahu fikum bacaan Al-Quran menjadi tanda kematian. Demikian pula kata beliau, wasami'at imra'atun surat al-fatihah minal idha'ah. Ada seorang wanita yang mendengarkan bacaan suratul fatihah dari radio. Faqalat ana la uhibbuha. Maka dia menyatakan, aku tidak senang mendengarkan bacaan al-fatihah tersebut. Karena dia mengingatkan aku kepada saudaraku yang telah meninggal dan dia dulu telah dibacakan al-fatihah kepadanya. Kenapa kok sekarang masih banyak orang baca al-fatihah? Nah, kata Syekh menyebutkan di keterangannya, li'anna al-insan yakrahul mauta wa ma yaluzu bih. Karena seseorang itu tidak suka dengan kematian. Jadi bukan serta-merta atau semata-mata dia tidak suka dengan al-fatihahnya, tetapi karena al-fatihah itu mengingatkan dia kepada saudaranya yang telah meninggal yang sudah dikirimi dengan al-fatihah. Poin yang kedua, Syekh menjelaskan, innal maita alladhi taraka as-salata fi hayatihi madza yastafidu min al-Qur'an ba'da mautih. Seorang mayit yang meninggalkan salat dalam hidupnya, kira-kira faedah dan manfaat apa yang akan dia dapatkan dari Al-Qur'an setelah matinya? Padahal Al-Quran memberi kabar gembira, bil wail wal adzab. Naam, kabar kecelakaan dan azab yang pedih bagi orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat. Atau sebagian menyebutkan tafsiran bahwa wail itu adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di dasar jahannam. Iyadan billah. Celaka orang-orang yang mereka menunaikan ibadah salat. Tapi jangan sampai di sini kemudian berhenti dan menyatakan jangan salat, kan orang yang salat itu celaka. Fawailul lil musallin. Maksudnya adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari salatnya. Disebutkan hadza idza akhkharaha an waqtiha wa lam yatrukha. Ini kalau dia mengakhirkannya dari waktu yang semestinya dan tidak meninggalkan salat. Namun sampai diakhirkan, apalagi sampai keluar dari waktu salat. Sementara masing-masing ibadah salat telah Allah Subhanahu wa taala tentukan waktunya sendiri-sendiri. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ini sudah ancaman yang keras bagi orang yang lalai dari salatnya. Lalu bagaimana barakallahu fikum dengan orang yang sama sekali meninggalkan ibadah salat? Meskipun di sana terjadi khilaf yang sangat kuat di antara para ulama sejak zaman dahulu sampai hari ini, apakah seorang yang meninggalkan ibadah salat itu karena malas, bukan karena mengingkari kewajibannya, dianggap kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, ataukah sebatas dianggap fasik? Tetapi paling tidak barakallahu fikum, perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang atau dalil-dalil yang datang seputar orang yang meninggalkan salat. Di antaranya adalah al-ahdu alladhi bainana wa bainas syirki wal kufri tarkus salah. Perjanjian antara kami dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan ibadah salat. Demikian pula barakallahu fikum. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa salat itu adalah tiangnya agama. Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah. Pokok urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Sering para ulama menggambarkan, kalian bayangkan terhadap sebuah kemah yang dia memiliki tiang-tiang. Apabila tiangnya roboh, bagaimana dengan bangunan yang ada di atasnya? Maka seperti itulah kata mereka, agama yang dibangun di atas tiang-tiang salat ini tadi, ketika tiangnya roboh, maka roboh semua bangunan yang ada di atasnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk pula ketika Allah tabaraka wa ta'ala atau ahlul jannah bertanya kepada ahlul nar, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian terjerumus, dijerembabkan ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Poin yang ketiga, amma hadis, adapun hadis, iqra'u ala mautakum yasin, bacakanlah atas orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Hadis ini barakallahu fikum dilemahkan oleh banyak di antara para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Al-Qattan, dengan al-ittirab, dengan kegoncangan, wal waqaf. Demikian pula al waqaf termasuk kategori hadis yang mauquf, yang tidak mencapai derajat marfu', yang sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Demikian pula al jahalah, adanya al jahalah di sana, rawi yang tidak dikenal, dan ini termasuk bagian dari asbab yang menjadikan kelemahan sebuah riwayat. Wa qala ad-Daraqutni, dan al-Imam ad-Daraqutni rahimahullah juga menyatakan, hadza haditsun muttaribul isnad wa majhulul matan wa la yashih. Ini hadis yang lemah atau hadis yang goncang dari sisi sanadnya, dan matannya juga majhul, wa la yashih, dan tidak sahih. Demikian pula kata Syekh menjelaskan, walam yasbut 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi annahum qara'uha 'ala mayyit, dan tidak sahih dari Rasulullah dan para sahabat beliau bahwa mereka membacakan surah Yasin kepada mayyit mereka, baik itu surah Yasin ataupun Al-Fatihah ataupun yang lainnya dari Al-Quran. Bahkan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau adalah ketika selesai dari proses pemakaman, memakamkan mayit, maka yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Sahih rawahu Ahmad, rawahu Abu Daud wa ghairuh. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, istaghfiru li akhikum, mintakan ampun untuk saudara kalian, wasalu lahu at-tathbit, dan mintakan untuknya kekokohan, maksudnya kekokohan di dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika bertanya tentang tiga perkara, man rabbuka wa ma jinuka wa man nabiyuk, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Mintakan at-tasbit kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, na'am yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, tentu mereka sangat butuh syafaat dari kita, doa dari kita orang yang meninggal tersebut. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Naam. Jadi barakallahu fikum, hadis ini sedikit menggambarkan kepada kita bahwa ini ternyata di antara bentuk kaifiyah kapan malaikat mungkar dan nakir menanyai seorang hamba di dalam kuburnya. Sebagian menyebutkan riwayat ketika mereka naam beranjak pulang meninggalkan pemakaman yang sampai si mayit itu masih mendengarkan suara terompah-terompah mereka. Namun hadis ini sedang menerangkan kepada kita bahwa di saat mereka masih berada di area pemakaman, baru selesai dari memakamkan, maka Nabi alaihi salatu wasalam katakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Sekarang ini dia sedang ditanya. Jadi jangan beranggapan nanti baru mungkar dan nakir akan datang kalau sudah sepi. Kalau kuburan masih ramai, dia tidak akan pernah datang. Dia tidak akan pernah datang. Hadza jahal. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Poin yang keempat, yaqulu ahadu ad-du'at, kata Syekh, berkata salah satu dai. Artinya ini termasuk suatu ungkapan yang luar biasa, yang mestinya menjadi peringatan dan cambuk bagi siapapun yang punya akal sehat, yang punya fitrah bersih. Dia menyatakan, "Waihaka ya muslim, taraktal qur'ana fi hayatika wa lam ta'mal bih." Celaka engkau wahai muslim, engkau meninggalkan Al-Quran di masa hidupmu dan tidak beramal dengannya. Hatta idza iqtarabta minal maut, hingga tatkala engkau sudah dekat dengan kematian, qara'u 'alaika surat Yasin, maka mereka membacakan untukmu surah Yasin. Litamuta bisuhulah, agar engkau bisa mati dengan mudah. Jadi sebagian menyebutkan bahwa membacakan surah Yasin bagi orang yang sedang sakarat itu akan memudahkan proses kematiannya, akan cepat meninggalnya. Maka perhatikan ucapan salah satu dai tadi yang dinukilkan oleh Syekh rahimahullah, "Waihaka ya muslim, taraktal qur'ana fi hayatika wa lam ta'mal bih." Celaka engkau wahai muslim, engkau tinggalkan Al-Quran di masa hidupmu dan tidak beramal dengannya, tapi setelah engkau dekat dengan kematian, sudah hampir meninggal, mereka bacakan kepadamu surah Yasin agar engkau meninggal dengan mudah dan cepat matinya. Fahal unzilal Qur'anu litahya, apakah Al-Quran diturunkan agar kamu hidup, am litamuta, ataukah agar kamu mati? Nah, berarti Quran itu diturunkan supaya kamu cepat mati, bukan agar orang semakin hidup hatinya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula poin yang kelima, kata beliau, walam yu'allimir rasulu sahabatahu an yaqra'u al-fatihata inda dukhuli al-maqbarah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sahabatnya untuk membaca Al-Fatihah ketika masuk ke dalam pekuburan. Bal 'allamahum an yaqulu, bahkan yang diajarkan Rasulullah adalah agar mengucapkan assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Ini yang dimintakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, rawahu Muslim wa ghairuh. Maka barakallahu fikum, Syekh menyatakan, fahadhal hadithu yu'allimuna an nad'uwa lil amwat. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang yang mati. La an nad'uhum wa nasta'ina bihim. Bukan kita berdoa kepada mereka dan beristianah, minta tolong kepada mereka, beristighatsah kepada mereka, minta berkah kepada mereka, nazar kepada mereka, menyembelih kepada mereka. La. Mereka justru butuh dengan doa kita. Naam. Bukan kemudian kita yang terjatuh ke dalam berbagai macam perkara-perkara yang mungkar dalam bentuk naam ghulu terhadap orang-orang yang kita anggap sebagai wali dan orang-orang saleh. Poin yang keenam yang merupakan poin terakhir dalam bab ini, kata Syekh, anzalallahu al-Qur'ana liyuqra 'ala man yumkinuhum al-'amal min al-ahya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk dibacakan kepada orang-orang yang memungkinkan untuk mengamalkannya dari orang yang masih hidup. Allah katakan dalam surah Yasin, liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Naam, agar dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan man kana hayyan kepada orang yang hidup, wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Naam, dan telah pasti ketetapan azab bagi kaum yang kafir. Ammal amwat fala yasma'una. Adapun orang mati mereka tidak mendengarnya, wala yumkinuhumul 'amalu bih, dan tidak memungkinkan bagi mereka mengamalkan kandungan Al-Qur'an tersebut. Subhanallah. Dari sekian banyak penjelasan-penjelasan sejak awal sampai hingga menjelang batas akhir dari kitab ini, dan kita sudah hampir selesai, kemungkinan tinggal satu pertemuan lagi setelah ini insyaallah, menjelaskan sekian banyak manhaj dalam Islam, dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah ibadah, dan segala macam bentuknya. Selanjutnya adalah al-qiyamu al-mamnu', berdiri yang dilarang. Berdiri yang dilarang. Berkata penulis rahimahullahu taala, qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang, yang suka manusia dalam posisi berdiri untuknya, maka hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya dari neraka, dari api. Sahih diriwayatkan al-Imamu Ahmad. Ini barakallahu fikum, hadis ini datang dalam bentuk khabar. Dalam bentuk khabar. Tetapi sekaligus mengandung larangan yang sangat keras atas suatu tindakan atau atas suatu sifat. Naam, seseorang merasa senang untuk diagungkan, dihormati dengan cara yang berlebih-lebihan, diantaranya dalam bentuk ia senang orang dalam posisi berdiri untuk dirinya. Nanti akan tergambar dalam penjelasan-penjelasan berikutnya. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu ta'ala an, ma kana syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillah. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Sahih rawahu Tirmidzi. Tidak ada seorang pun yang lebih mereka cintai dibandingkan Rasulullah. Maksudnya para sahabat. Para sahabat, tidak ada siapapun yang lebih mereka cintai dibandingkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka apabila melihat Rasulullah datang, mereka tidak berdiri untuknya atau karenanya, karena mereka tahu kebencian Rasulullah atas tindakan tersebut. Maka Syekh katakan, yufhamu min hadainil hadithaini, difahami dari dua hadis ini bahwa seorang muslim yang senang agar manusia berdiri untuknya ketika dia masuk sebuah majlis, na'am, maka dia terancam untuk masuk neraka. Ada orang datang dari sana masuk, maka kita pun dengan serta merta berdiri untuk menyambut kedatangannya dengan tetap diam di tempat kita. Datang, terus dia duduk di kursi ini untuk menyampaikan wejangan. Setelah dia duduk, barulah kita duduk. Nah, maka difahami dari dua hadis ini bahwa seorang muslim yang dia senang manusia bangkit berdiri untuknya ketika dia masuk sebuah majlis, maka dia terancam masuk neraka. Dan bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka cinta kepada Rasulullah dengan kecintaan yang besar. Kecintaan yang besar. Tidak ada siapapun yang meragukannya. Nyawa mereka siap untuk mereka korbankan demi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa ma'a dzalika, namun bersamaan dengan itu, dengan kecintaan yang besar dalam diri mereka, apabila mereka melihat Rasulullah masuk, lam yaqumu lahu, mereka tidak bangkit, na'am, untuk Rasulullah. Karena mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci perkara seperti itu. Namun kata beliau, manusia sekarang ini menjadi kebiasaan di tengah-tengah mereka, an yaqumu li ba'dihim, untuk mereka berdiri, na'am, di mana mereka berdiri untuk sebagian yang lainnya dalam rangka penghormatan atasnya. Wa khassatan idza dakhala asy-syaikhu li'ta'i ad-dars, lebih khusus apabila seorang syekh masuk untuk memberikan pelajaran, atau dia menziarahi sebuah tempat dari beberapa tempat yang ada. Demikian pula seorang mudarris, seorang pengajar, jika masuk, na'am, menjumpai para muridnya, maka dengan cepat mereka berdiri untuk memuliakannya dan menghormatinya. Dan orang yang tidak mau berdiri, maka dia dicela, direndahkan, bahwa dia seorang yang beradab dengan adab yang buruk dan tidak menghormati ustadznya. Sampai seperti itu. Dia kalau diam duduk, tidak bangkit berdiri menghormatinya, ini adabnya rendah, tidak memuliakan ustadznya. Maka sesungguhnya, barakallahu fikum, diamnya seorang syekh atau seorang pengajar atas perbuatan berdiri yang dilakukan untuknya, atau celaan kepada seorang murid karena dia tidak berdiri menghormatinya, menunjukkan bahwa na'am syekh tersebut senang untuk manusia berdiri menghormatinya. Maka berarti dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam an-nar, yang seandainya dia tidak suka atas perbuatan berdiri tersebut, atau dia membencinya, pasti dia akan mengajarkan kepada santri-santrinya, kepada murid-muridnya. Dan dia akan meminta dari mereka untuk tidak usah berdiri, semata-mata karena dirinya. Dan dia pun akan menjelaskan kepada mereka hadis-hadis yang melarang tindakan berdiri untuk menghormati seseorang. Nah, Demikian pula berulang-ulangnya perbuatan seperti ini dilakukan kepada seorang alim atau kepada orang yang hendak masuk ke sebuah tempat, ini akan melahirkan ke dalam jiwa rasa senang atas perbuatan itu. Sehingga nanti pada akhirnya akan menyebabkan sebuah kondisi, munculnya sebuah situasi, kalau ada satu orang yang tidak bangkit untuk dirinya, dia akan merasa gusar. Dia akan merasa gusar. Demikian pula orang-orang yang melakukan tindakan itu, berdiri untuk menghormati seseorang, berarti dia telah menjadi teman yang membantu syaitan, na'am, di dalam menanamkan rasa cinta dalam hati orang tersebut kepada tindakan yang menyimpang tadi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam riwayat Al-Bukhari, wala takunu aunasyaitani ala akhikum. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan atas saudara kalian. Jangan menjadi pembantu syaitan atas saudara kalian untuk menjerumuskannya agar tinggal bersama syaitan dalam neraka. Jangan. Nah, poin yang ketiga, Syekh menyatakan, katsirun minan nasi yaqulun, banyak dari manusia yang mereka berucap, kami berdiri untuk mudarris, untuk pengajar, atau untuk seorang syekh, semata-mata karena kami memuliakan ilmunya. Perhatikan ini, tentu ini sebuah syubhat. Syubhat, tapi syubhatun wahiyah. Syubhat yang lemah, bagaikan sarang laba-laba. Jadi kami, barakallahu fikum, melakukan tindakan berdiri ketika dia datang semata-mata karena menghormati ilmunya. Fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, apakah kalian ragu dengan ilmu Rasulullah? Kira-kira tingkatan ilmu Rasulullah sudah sampai mana? Kalau mau dibandingkan dengan para masyayikh, para mudarrisin, tentu tidak mungkin bisa dibandingkan. Kalau mau dibandingkan, justru akan merendahkan kedudukan Rasulullah. Kalau dikatakan Rasulullah itu lebih pintar daripada para ulama, itu merendahkan namanya. Nah, karena tidak bisa dibandingkan. Sama ketika kita memperbandingkan antara samurai dengan tongkat. Alam ta'lam anna as-saifa yanqusu qadruhu idza qila inna as-saifa amdha min al-'asa. Tidakkah kamu tahu bahwa samurai atau pedang yang tajam itu akan berkurang kadarnya kalau dikatakan bahwa pedang ini lebih tajam daripada tongkat? Naam. Ikhwani fi din barakallahu fikum, apakah kalian ragu tentang ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian pula kalian meragukan adab para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun bersama dengan itu semua, mereka tidak bangkit untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Islam tidaklah menganggap sikap penghormatan kepada seorang guru, kepada seorang pengajar, dengan sikap berdiri untuknya. Bahkan itu dilakukan dengan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Na'am barakallahu fikum. Kalau mau menghormati gurunya, tunaikan nasihatnya, tinggalkan larangannya, ucapkan salam kepadanya, bersalaman dengannya. Na'am. Dan tidak ada ibrah bagi ucapan seorang penyair. Ada ucapan seorang penyair yang bernama Syauqi, qum lil muallimi waffihi tabjila kadal muallimu an yakuna rasula. Berdirilah kamu untuk seorang pengajar dan tunaikan sebagai bentuk penghormatan. Hampir-hampir guru itu akan menjadi rasul. Maksudnya karena guru, seorang pengajar itu memberikan nasihat, bimbingan. Ya hampir mirip para rasul yang tugasnya adalah membimbing manusia. Sehingga bangunlah, bangkit, berdiri untuk memuliakan dia. Maka ini tidak ada ibrah dari ucapan tersebut karena menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula menyelisihi perbuatan dan kebencian Rasulullah alaihi salatu wasallam. Poin yang keempat, banyak sekali terjadi, kata Syekh, ketika kita berada di sebuah majlis, fayadkhulul ghani, lalu masuk orang kaya, maka manusia pun bangkit berdiri untuk memuliakannya. Wayadkhulul faqir, lantas kemudian masuk orang miskin, tidak ada orang yang berdiri untuk menghormatinya. Naam. Maka yang seperti ini, fayajidu fi nafsihi hiqdan 'alal ghani. Dia akan mendapati dalam jiwanya, na'am barakallahu fikum, al-hiqd, na'am, kedengkian kepada orang kaya, demikian pula kepada orang-orang yang ada di majlis tersebut yang memperlakukannya dengan muamalah seperti itu, sehingga nanti akan memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin. Na'am. Padahal terkadang bisa jadi si fakir tadi yang manusia tidak bangkit untuk menghormati dan memuliakannya lebih afdal di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan orang kaya yang manusia menghormati dan memuliakannya tadi. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Poin yang kelima, bisa jadi ada orang berkata, kalau kita tidak bangkit berdiri terhadap seseorang yang masuk, bisa jadi dia akan mendapatkan dalam dirinya sesuatu ketidaksukaan terhadap orang yang duduk tadi. Fanaqulu lahu, katakan kepada dia, bahwasanya kita ini orang yang lapang dada kepada dia. Kecintaan yang ada, naam, dalam hati kami ini sudah benar-benar tulus dan jujur kepadanya. Naam. Akan tetapi, kami meneladani, mencontoh, meniru, naam, apa yang telah menjadi teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah orang yang tidak suka kalau manusia berdiri untuk menghormati beliau. Sebagaimana pula para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in pun tidak melakukannya. Dan kami pun tidak suka orang yang datang tersebut bisa masuk neraka gara-gara kami, karena ikut andil di dalam menumbuhkan, naam, rasa cinta dan mungkin kesombongan di dalam dirinya. Kemudian beliau tutup pembahasan ini dengan poin yang keenam. Bisa jadi engkau mendengarkan dari sebagian masyayikh yang mereka menyatakan bahwa Hasan syair atau penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan qiyamul azizi alayya fardun, berdiri untuk orang yang mulia atasku adalah kewajiban. Fahadha ghairu sahih, ini sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sahih. Wa ma ahsana qaul Ibn Battah Al-Hambali, betapa indahnya, betapa bagusnya ucapan Ibn Battah Al-Hambali rahimahullah. Wa idza shahhatid dhamair minna iktafaina an nut'abal ajsama la tukallif akhaka an yatalaqqaka bima yastahillu fikal harama kulluna wathiqun biwuddi musafihi fa fima inzi'ajina wa alama. Jika hati-hati kita ini benar, ini benar-benar cinta, maka cukuplah untuk memberikan kemudahan bagi jasad-jasad kita. Jangan engkau membebani saudaramu untuk menyambutmu. Naam, dengan sesuatu yang haram untukmu. Kami semua percaya dengan cinta teman sejati. Lalu kenapa harus gusar dan atas dasar apa? Naam. Sudah? Naam. Ya, pas juga habis. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam. وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.